Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan faj'ala fi qulubihim mahabbatan mawaddatan wa rahmatan fa asbahu min al-mutahabbina wa min al-mutawaddina wa min al-tarahimin wa sallallahu wa salamuhu ala al-habibi al-mahbub إمام أهل المحبة والمودة والرحمة حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك وجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد تحت لوائه نعوذ بك يا ربنا من الحقد والحسد والبغضاء طهر يا ربنا قلوبنا طهر يا ربنا قلوبنا من النفاق والحسد والكبر والرياء والبغضاء ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan hadirin hadirat para pemirsa para pendengar, semoga senantiasa diberi oleh Allah rahmat, kasih sayang, dan cinta sehingga kita bisa saling mencintai karena Allah, saling berkasih sayang karena Allah, dijauhkan dari kebencian kepada sesama, dijauhkan dari kedengkian kepada sesama. Sehingga di dalam kita menjalani hidup di dunia ini akan terasa indah sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan Al-Imam Nawawi dengan arba'innya. Saat ini kita sampai kepada hadis yang ke-13 tentang kamalil imani. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين إلى أن قال باب كمال الإيمان kesempurnaan iman hadith yang ke-13 an Abi Hamzah hadith ini diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulullah, khadimnya orang yang menghibahkan dirinya untuk menjadi ahli khidmah, untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiahkan oleh ibundanya kepada Rasulullah sehingga mengabdi kepada Rasulullah dari usia sangat kecil, masih kanak-kanak sudah bisa mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman salah satu dari kalian, Hei orang yang mengaku punya iman. Hei hamba-hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kalian. Yang selama ini engkau aku dengan lidah kalian. Ataupun yang kalian rasakan dengan hati kalian. Tidak sempurna iman itu. Hatta sehingga seseorang itu yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kecuali seseorang tersebut bisa mencintai orang lain untuk orang lain seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna imannya orang yang mengaku beriman kecuali di dalam hatinya sudah ada makna kecintaan. Sehingga makna kecintaan ini menjadikan orang tersebut ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan tidak ingin ada sesuatu yang tidak baik menimpa orang lain. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka ingin sekali kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Dan jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, dia sangat tidak ingin kalau sesuatu tersebut menimpa orang lain. Dan jika orang lain mendapatkan kebaikan, ia merasakan kegembiraan seperti kebaikan menimpa untuk dirinya sendiri. Dan di saat orang lain menerima sesuatu musibah, maka ia pun merasakan musibah tersebut seperti musibah itu menimpa kepadanya. Itu makna iman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan cinta itulah terjadi persahabatan yang sesungguhnya. Persaudaraan yang sesungguhnya. Sehingga kalau sudah ada makna cinta ini, tidak pandang. Bukan sanak, bukan saudara. Bukan kerabat. Akan tetapi ternyata bisa lebih dekat daripada sanak dan kerabat itu sendiri. Apa cinta yang ada pada kaum muhajirin dan kaum ansor ditanamkan oleh Nabi SAW sehingga hubungan antara kaum muhajirin dan ansor adalah hubungan yang melebihi daripada hubungan persaudaraan. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Sehingga benar-benar mereka menjadi seperti saudara, bahkan lebih dari itu. Rela memberikan apa yang ia miliki untuk saudaranya, untuk orang yang dicintainya. Disinilah awal perjuangan. Membangun cinta ini, awal perjuangan Nabi SAW membangun kota Madinah. Di saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempertemukan hati orang Madinah dengan orang muhajirin, orang Makkah. Hati orang Madinah dengan orang Makkah dipertemukan terdahulu oleh Nabi Muhammad. Dibangun cinta itu, sehingga setelah terbangun cinta di dalam masyarakat Islam itu, baru nanti bisa berkembang keluar. Ini berlaku dalam semua program. Program-program dakwah, program-program yang agung, yang besar. Harus dimulai dari dalam dulu, membangun cinta. Sebuah yayasan harus membangun cinta di dalam yayasan tersebut di antara para pengurus-pengurusnya. Sebuah lembaga pendidikan harus membangun cinta di dalamnya. Kalau tidak dibangun dengan cinta, maka tidak akan bisa terbangun sesuatu yang kuat. Karena di dalamnya sebetulnya kropos kalau tidak ada cinta. Maka cinta ini menjadikan orang tabah, orang mudah menerima untuk diingatkan, orang rindu mengingatkan demi kebaikannya, dan seterusnya. Maka dengan cinta yang ada di dalam hati para pejuang itulah yang akan menjadikan sebuah perjuangan terus berkembang dan berkembang. Karena terjadi di dalam perjuangan itu ada namanya evaluasi untuk mengoreksi sepak terjang perjuangan tersebut, kemudian membenahi, dan seterusnya. Dan ini sangat mudah jika di antara pejuang itu ada cinta. Dan kita kaum muslimin secara umum, kita adalah setiap saat harus menjadi seorang pejuang, pejuangnya Nabi Muhammad. Akan tapi percuma kalau kita berbicara tentang sebuah perjuangan kalau kita tidak pernah mencoba memperjuangkan cinta di dalam rumah tangga kaum muslimin itu sendiri. Tidak mungkin bisa berkembang untuk keluar, dibawa keluar, jika di dalam tubuh kaum muslimin sendiri tidak dibangun makna cinta. Nabi menganjurkan makna ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam banyak riwayat dari hadis qudsi, Allah berfirman tentang makna kecintaan. Diberi kabar gembira bagi siapapun yang hidup di dunia saling mencintai untuk mendapatkan pertolongan khusus dari Allah nanti di surga. Allah menyeru dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyeru, aina al-mutahabbu nabi jalali, mana orang yang hidup di dunia ini saling mencintai karena aku, karena keagunganku, al-yawma udhilluhum yawma ladzilla ila dzilli, maka hari ini akan aku beri perlindungan, yakni di akhirat nanti akan aku beri perlindungan, akan aku beri pertolongan di saat tidak ada perlindungan dan pertolongan kecuali perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ancaman-ancaman yang mengerikan bagi siapapun yang di dalam hatinya selalu menyimpan dendam, permusuhan dan kebencian kepada sesama. Dan kalau sudah di dalam hati seorang hamba ada kebencian, dan ini akan berkembang dan berkembang, ketahuilah kerusakan dunia berangkat dari sini. Kalau sudah hati bujuk, hati busuk terdapat di dalamnya adalah kedengkian dan kebencian dan dendam, sudah tidak pandang apakah itu anak bapaknya, anak ibunya atau yang lainnya. Kejahatan bangsa manusia terjadi di muka bumi pertama kali adalah dilakukan oleh orang yang hatinya hilang cinta dan hatinya hilang kasih sayang, yang subur dengan kebencian dan dengki, yaitu kisah Qabil Habil. Ini adalah kejadian dosa pertama yang dilakukan bangsa manusia di muka bumi adalah kedengkian, tidak adanya cinta dari dua bersaudara, Qabil dan Habil. Yang satu membenci saudaranya, mendengki saudaranya. Yang satu mencintai saudaranya, maka terjadilah pembunuhan. Yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, akhirnya dibunuh. Nah, ini adalah gara-gara urusan hati yang tidak ditata. Sehingga orang kalau sudah di dalam hatinya tidak ada cinta, akan muncul banyak kejahatan. Kenapa terjadi kakak beradik yang bapaknya sama, ibunya sama, yang dibiayai sama, dalam sekolah pendidikannya sama, bahkan sama orang tuanya pun juga difasilitasi sama untuk punya rumah yang sama. Akan tapi di saat bapak ibunya meninggal, mereka berebut waris dan tidak ada hentinya padahal semuanya sudah dicukupi karena hilangnya cinta di dalam hatinya. Begitu pentingnya makna kecintaan yang harus kita hadirkan. Dan begitu mengerikannya yang namanya baghdha, kebencian di dalam hati yang menjadi sebab tidak diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat Allah memberikan pengampunan, ada beberapa hamba yang tidak mendapatkan pengampunan. Di antaranya adalah al-baghdha, orang yang punya kebencian. Dan itu adalah penyakit yang mengerikan, memangkas agama. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dabba 'alaikum ta'ul ummi qablakum, awas awas wahai umatku." Nanti akan merayap di hati sebagian dari kalian itu, "Da'ul ummi qablakum," penyakit umat yang terdahulu. Al-hasad wal baghdha'u, dengki dan kebencian. Wahyal halikatu, aku sebut itu adalah sebagai pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan itu memangkas rambut. Walakin tahliku dina, tapi memangkas agama. Begitulah kalau orang di dalam hatinya tidak ada cinta, yang ada hanya kebencian, dendam, maka dia biarpun orang alim seperti orang yang tidak punya agama. Maka dari itu ayo kita saat ini, agar kita sempurna iman kita, dan agar kita mendapatkan pengampunan Allah, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah dengan perlindungan yang khusus nanti di saat kita berada di padang mahsyar, kita tumbuh suburkan makna kecintaan di hati kita. Bagaimana kita saling mencintai di antara kita? Apa yang harus kita lakukan? Cinta adalah di dalam hati. Akan tapi cinta itu bisa dicari. Cinta tidak serta-merta, cinta ada sebab. Memang cinta adalah urusan hati. Akan tapi hati tidak akan mungkin mencintai kecuali ada sebab. Dan kebencian pun ada sebab. Dan orang bisa menumbuh suburkan makna kecintaan dengan kesadarannya. Mustahil orang mencintai sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Mustahil. Kalau seseorang mencintai seseorang, pasti. Karena mungkin pernah tahu sifat, dengar tentang sifat perangainya, perilakunya yang baik, sejuk, indah, lembut. Atau dia mungkin adalah orang yang diberi oleh Allah kecukupan secara ilmu, kecukupan secara materi, kecukupan. Ada sebab-sebab cinta itu ada. Mustahil kalau orang mencintai sesuatu tanpa sebab. Jadi ada hubungannya dengan akal ini. Artinya cinta itu bisa ditumbuh suburkan. Dan pemberi cinta adalah Allah Jalla Jalaluh. Tapi kita bisa mencari bibit-bibit cinta itu. Menumbuhkan cinta di antara kita. Nabi mengatakan untuk menumbuhkan cinta banyak sebab di antara afsus salam, untuk kita menebarkan salam di antara kita. Membiasakan dengan kalimat lembut di saat bertemu dengan sahabat, dengan saudara. Assalamualaikum. Kemudian berikan hadiah, tahadu tahabu. Salinglah engkau berikan hadiah agar engkau bisa saling mencintai. Di antaranya lagi adalah menjalin silaturahmi. Di antara lagi adalah membiasakan kita untuk memaafkan dan banyak. Dan itu diajarkan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita sampai mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tersebut la man la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis inilah akan hadir banyak kemuliaan. Melatih diri kita untuk senantiasa peduli dengan sesama atas dasar cinta. Ada orang peduli dengan sesama atas dasar dirinya sendiri, bukan atas dasar cinta. Kembali laki-laki kembali kepada kepentingan dirinya sendiri, urusan duniawi. Orang berikan hadiah, ternyata apa? Misalnya hadiah. Peduli kepada orang lain, berikan hadiah. Orang punya toko, ngasih hadiah. Hadiah lebaran, hadiah ini. Bukan karena cinta. Ada yang karena cinta. Tapi banyak bukan karena cinta. Tapi karena apa? Ya karena nanti setelah lebaran biar belanja lagi. Bukan. Ada. Ternyata ada mengeruk. Dikemas dengan kalimat kebaikan. Dikemas dengan pekerjaan yang baik. Akan tapi yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan yang sesungguhnya dari dalam hatimu. Bagaimana engkau menjalin hubungan baik dengan saudaramu atas dasar cinta tadi? Kalau dasar cinta itu sudah betul-betul mengakar kuat di dalam hati seorang hamba, semuanya akan serba indah. Sehingga dikatakan betul, kalau orang hidup saling mencintai, tidak ada tempat yang sempit, tidak ada sesuatu yang kurang. Semuanya adalah indah. Tidak ada tempat yang sempit, biarpun tempat itu sempit, katanya enggak apa-apa, sini cukup. Mungkin kendaraan di sebuah mobil, dia berada di dalam mobil yang sudah 7, karena kursinya 7 orang. Tiba-tiba di tengah jalan lihat saudara yang sangat dicintainya ada di pinggir jalan. Dia akan pasti berhenti. Biarpun sudah penuh mobilnya. Bilang sudah penuh, katanya enggak apa-apa. Kita bisa salib. Bisa dempet-dempetan. Bisa di bangku. Jadi tempat yang sempit menjadi luas karena adanya cinta di dalam hati. Tapi kalau sudah hati orang saling membenci, na'udzubillah, kelihatan di ujung sana sudah keringetan. Ngapain dia ada di sini? Ada apa dia datang ke sini? Kenapa dia berhenti di situ? Kenapa? Lihat. Kebencian, menyiksa. Jadi kalau orang punya benci itu sebenarnya penyakit itu. Betul-betul penyakit. Duduk dengan orang tersebut tidak enak. Melihat manusianya tidak enak, melihat rumahnya tidak enak, melihat kendaraannya tidak enak. Melihat kucingnya tidak enak. Dan tidak enak, semuanya tidak enak. Inilah uniknya, kebencian di dalam hati. Tidak nyaman. Dan tersiksa orang yang tidak punya cinta itu. Tersiksa hidupnya orang yang tidak punya cinta. Terus mandang orang dengan prasangka buruk. Mandang orang dari sisi tidak baiknya. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Wa aktaran nasu fi nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahatul bala'i. Orang pada berkomentar bahwasanya gara-gara cinta seorang suami kepada istrinya atau seorang laki-laki mencintai seorang wanita itu adalah bencana. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Walaysa hubbun nisa'i jahda. Mencintai seorang wanita bukan bencana. Akan tapi bencana itu adalah qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Walakin akan tapi yang namanya bencana adalah jika engkau duduk dengan orang yang tidak engkau cintai. Capek duduk dengan orang yang kita cintai. Maka dari itu untuk apa kita menanamkan kebencian? Untuk apa kita miara kebencian? Tidak perlu kita miara dendam di dalam hati kita. Tidak perlu. Tidak perlu kita miara dendam di hati kita, menanamkan miara kebencian di hati kita. Itu akan menjadikan kita semakin hari semakin tersiksa dan tersiksa. Dan buah dari kebencian yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai halikoh pemangkas itu, lihat. Dari benci ini akan menimbulkan penyakit yang lainnya dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau sudah orang benci menjadi dengki. Kalau sudah dengki, lihat, tidak ingin ada orang mendapatkan kebaikan. Tidak boleh ada orang mengunggulinya dalam kebaikan. Kemudian mulai menggunjing. Setelah menggunjing, tidak puas, menfitnah. Itu adalah dari benci di dalam hati. Nasib buruk manusia yang punya penyakit, benci dalam hatinya. Nasib buruk dan nasib buruk. Tidak ada kebaikan dari orang tersebut. Tidak ada kebaikan bagi orang tersebut. Nasib buruk. Al-baqdha. Malam di Syaban Allah bagi-bagikan pengampunan, dia tidak dapat. Di bulan Ramadan kayak begini Allah berikan pengampunan, dia tidak dapat. Biarpun katanya di ahli ibadah, lihat kalau bicara tentang ibadah, Masya Allah, ibadahnya yang paling kau paling giat, paling serius, akan tapi dalam hatinya busuk kotor dengan kebencian dan dendam di dalam hati kepada kaum muslimin. Maka perlu saat ini kita menata secara serius bagaimana urusan kita dengan sesama. Jangan biar kebencian, jangan pertahankan kebencian di dalam hati. Kalau kita punya amarah, ya manusia kita punya marah, namanya manusia, marah. Kita punya marah. Dan marah itu sendiri perlu dilihat. Bahkan orang tidak boleh tidak punya marah. Namanya marah, wajar manusia. Bahkan marah kadang sebagai sifat yang baik jika ditempatkan pada tempatnya. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah jika marah hanya kepada seseorang menjadi dendam dan kebencian. Marah adalah sifat. Marah adalah ghadab, itu satu sifat. Yang kalau orang tidak punya marah itu bisa menjadi rendah juga. Cuman marah kita itu tidak boleh dibarengi dengan kebencian. Marah itu kalau dibarengi dengan akal, lalu dipandu oleh syariat, lalu marah. Marah kita sesuai dengan aturan akal, sesuai dengan akal, masih dipandu oleh akal dan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka marah ini menjadi sifat terpuji yang namanya asy-syaja'ah. Keberanian, lihat. Untuk berperang harus ada marah. Kalau tidak ada marah, perang tidak berani membunuh orang. Tidak berani dia. Harus ada namanya marah karena Allah, lihat. Tapi kalau marahnya bukan karena Allah, tidak bisa. Kenapa ini orang memerangi Allah, musuhi Allah, mencaci Nabi Muhammad? Tapi bukan atas kebencian dari dalam hati, tidak. Karena cinta kepada Allah SWT. Makanya, di dalam peperangan, biarpun itu orang yang akan dibunuh, orang yang bahkan mungkin telah mematahkan, memutuskan tangannya, setelah itu mau dibalas, kok berasyadu Allah, ilaha illallah, leleh, luluh hatinya. Biarpun tanganku sudah terpotong oleh musuhku, tapi saat ini musuhku sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sudah tidak boleh mendendam lagi. Nabi SAW punya paman yang sangat dicintai. Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dibunuh oleh salah satu orang yang saat itu belum masuk Islam, namanya Wahsy. Atas perintah Hindun. Dibunuhlah Sayyidina Hamzah oleh Wahsy, ditombak. Kemudian setelah meninggal, Sayyidina Hamzah wafat. Hindun karena waktu itu punya kebencian yang luar biasa kepada Nabi, permusuhan yang luar biasa kepada Nabi, dibelahlah dadanya si Sayyidina Hamzah sampai menunjukkan bahwasanya dia benci betul dengan Sayyidina Hamzah, sampai dikunyah itu hati. Akan tapi Allah mengendaki lain setelah itu. Yang namanya Wahsy masuk Islam. Yang namanya Hindun juga masuk Islam. Apakah setelah itu Nabi tetap menanamkan kebencian karena dia telah membunuh pamanku? Tidak. Hilang semuanya karena sudah menjadi saudara sebagai seorang yang beriman. Seorang yang Islam. Berikrar untuk berasyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang perlu ditanamkan. Kita tidak perlu membenci. Ada penyakit dendam, na'udzubillah. Dan orang pendendam itu membela diri. Kalau dinasihati, tidak bisa itu. Karena hatinya sudah buruk. Ini jatah neraka jahannam. Jatah susah mendapatkan kebaikan. Dinasihati membela. Oh, dia begitu kok. Dinasihati masih. Maka dari itu jangan membiasakan kita menyimpan kesalahan orang di hati kita. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, ayo kita berusaha untuk melupakannya. Dan itu kunci kemuliaan yang diajarkan oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Kalau ingin kebaikan yang sesungguhnya, iya, sederhana wahai anakku, lupakan dua hal. Apa itu wahai ayahandaku? Jika kau berbuat baik kepada seseorang, lupakan itu. Jangan kau ingat-ingat kebaikanmu pada orang lain. Yang kedua adalah, jika ada orang berbuat salah kepadamu, lupakanlah. Kadang orang, kalau ada orang berbuat salah kepadanya, disimpan. Dicatat. Ditulis di bukunya. Bahkan mungkin, marahnya luar biasa sampai mungkin ancaman, luapan amarahnya keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas sampai mungkin akan menuntut nanti di akhirat. Oh, awas dia nanti tak tuntut nanti di akhirat. Busuk, biarpun cantik tidak cantik manusia itu. Awas, jangan kau menikah dengan laki perempuan secantik apapun kalau di dalam hatinya ada pendendam. Jangan engkau menikah dengan seorang laki-laki sehebat apapun dia, jika di dalam hatinya ada pendendam. Na'udzubillah. Pendendam adalah orang yang susah memaafkan. Sementara engkau adalah manusia yang mungkin suatu ketika engkau melakukan kesalahan kepada orang tersebut. Jika itu suamimu, sementara dia pendendam, dia akan memaafkanmu. Bahkan pendendam akan selalu membalas. Na'udzubillah. Busuk, gak indah manusia semacam itu. Rugi. Makanya hati-hati dengan orang. Sudahlah, jangan ngurus orang sekarang, belajarlah. Jangan punya sifat dendam di hati kita. Ada orang kalau sudah ada kesalahan seseorang, udah disimpan. Makanya jangan biasa kita menyimpan kesalahan orang. Kalau perlu ada orang berbuat salah kepada kita saat ini, esok hari kita sudah bisa melupakan itu semuanya. Esok hari sudah bisa melupakan kesalahan itu semuanya. Sampai ada seorang yang dicatat, tanggal begini dia telah ngomong begini, kurang ajar. Tidak cantik yang demikian itu. Itu orang hina itu. Orang yang kotor hatinya. Para kekasih Allah selalu ingin menghapus. Agar tidak ingat kepada siapapun yang berbuat salah kepadanya. Sehingga dalam panjatan doanya, pengin bahwasanya jika ada orang berbuat salah, lalu diampuni oleh Allah orang tersebut. Dan tidak bisa mengingat, dia tidak mengingat kesalahan. Orang hatinya bersih itu Masya Allah, kadang ingat. Ingat orangnya, tidak ingat kesalahannya. Hanya ingat, oh Masya Allah. Sampai bingung, di mana ya saya ketemu dia, Masya Allah. Kayak saya dekat, padahal dia adalah orang yang pernah mukul dia mungkin. Pernah minjem duit, tidak balik-balik. Tapi ingat wajahnya, tidak ingat kejahatannya. Oh luar biasa ini manusia. Tapi ada sebagian, disimpan. Maka dari itu nih, ini sebab sarana untuk mengabadikan kebencian ini macam-macam. Zaman sekarang ada yang nanya, SMS aja disimpan karena kalimatnya jelek, kurang ajar. Simpen nih buat bukti. Ngomong tidak enak, nyelekit ngomongnya buat bukti. Bukti apa? Oh, buat karcis masuk neraka. Ini loh wahai malaikat penjaga neraka. Dan malaikat Malik ini loh nih, saya masuk neraka nih loh SMS-nya nih. Ada orang ngomong nyelekit sama saya, tak simpen sampai sekarang masih ada nih. Saya dendam sama dia gitu. Ngapain dibiara? Kalau di WA-nya dikasih bintang biar enggak hilang-hilang. Na'udzubillah, ada model manusia begitu. Dan ingat. Dan ingat. Orang punya penyakit ini susah sadar. Kadang dinasihati begini pun tidak mau sadar. Karena apa? Jatahnya adalah jatah kehinaan. Akan tetapi hamba yang mulia, lihat. Biarpun dicaci maki dan diolok, lihat. Karena dia ingin baik, tidak akan membencinya. Dia melihat kebaikan orang tersebut. Maka dari itu, ayo koreksi diri kita. Seperti apa kita saat ini? Ibadahmu sebanyak apapun, jangan-jangan itu ibadah yang nyuruh adalah syaitan. Tapi di dalam hatimu ada kebencian, yang kebencian dan dendam itu menjadikan ibadahmu mudah terhapus. Gara-gara kebencian tersebut. Oh, melihat orang lain mendapatkan musibah, lah kok tidak ternyuh. Malah, syukur itu, kualat dengan saya itu. Kualat. Orang semestinya menjadi rahmat, atau menjadi balak bencana, senang dia. Tuh, sudah aku tahu itu. Makanya, ngomongnya seenaknya sendiri, kiriman bangkrut tuh, rasain tuh, tahu rasa. Innalillah, kenapa semacam itu? Hati busuk. Dan awas hati-hati. Biasanya yang senang ibadah. Gitu tuh. Yang jago, setan menipu. Sampai digambarkan adalah orang yang ahli ibadah. Ini kadang-kadang urusannya dengan Allah baik, tapi urusan dengan manusia tidak baik. Dendam. Kalau sholat pekel, bangun malam paling rajin. Puasa juga paling rajin. Zikir paling kuat. Tapi kalau sama orang, kalau ada orang salah sekali saja, diingat sampai mati. Ingat terus, na'udzubillah. Adalah kehinaan. Ayo sekarang kita memangkas penyakit kotor yang namanya al-baghdha agar muncul namanya cinta. Tidak akan bertumpul di dalam hati itu. Kalau sudah ada kebencian, cinta akan hengkang. Tapi kalau sudah ada cinta, maka yang namanya kebencian akan pergi. Ini kan? Maka ayo kita sekarang menumbuhkan makna cinta dengan cara memangkas kebencian. Bagaimana memangkas kebencian? Sudahlah berjanjilah mulai detik ini saat ini. Berjanjilah mulai detik ini saat ini. Urusan pribadi ya. Kita hendaknya mudah memaafkan siapapun yang berbuat salah, melakukan kesalahan pribadi ya. Kalau ada orang kesalahan kepada Allah lain ini, kita harus marah loh ya. Ada orang tidak sholat, ada orang ini. Jangan mengatakan, oh sabar, saya punya anak lima itu, ya Allah. Alhamdulillah kok saya bisa sabar, punya anak lima itu enggak sholat semuanya. Oh, keblinger, salah bukan itu. Sabar itu kalau ada orang jahat kepada kita. Harta kita diambil, kita dicaci, dihujat. Ternyata Masya Allah, semoga itu tabungan pahala untukku. Ya. Tapi kalau urusan dengan Allah, bentuk cinta itu beda bunyinya. Yang jelas kita hidup seperti kita pernah kami sampaikan di awal majlis di Ramadan. Tanda kita iman yang sesungguhnya adalah hidup hati kita. Tidak rela jika ada saudara kita masuk neraka atau melakukan kemungkaran. Sekarang memang kita perlu meraba-raba dulu mengoreksi hati kita ini ada penyakit atau tidak. Jangan-jangan kita positif dendam. Jangan-jangan hati kita itu positif dengki. Jangan sampai di dalam hati kita itu positif benci, ada bagdo. Kita perlu koreksi dulu. Di diangkat ini harus kontrol dulu, masuk laboratorium. Dilihat ada penyakit yang tidak. Ya itu saja di saat kita melihat saudara kita tiba-tiba mendapatkan keberuntungan. Rumahnya tambah megah. Kita bisa senang atau tidak? Kalau tidak senang, positif di penyakit di hatimu. Lihat. Kalau melihat orang lain mendapatkan musibah, lah kok kamu cuek saja, maka positif. Penyakit. Benci. Dengki. Koreksi hati kita. Bagaimana kita melihat saudara kita mendapatkan musibah kok diam saja, cuek saja. Bahkan mungkin tersenyum kita, tertawa. Sekarang kita perlu ini dulu kita, koreksi, cek dulu hati kita ini. Bagaimana saat saudara kita tertimpa musibah? Dan musibah yang sesungguhnya adalah musibah akhirat. Sekarang tanyakan kepada hati kecilmu sendiri di saat Anda melewati sebuah perkebunan atau sawah atau mungkin pasar. Anda saat itu di bulan Ramadan melihat tetangga Anda, saudara Anda yang semestinya ia berpuasa, akan tapi ternyata dia tidak berpuasa. Apa yang ada di hatimu lihat? Engkau adalah orang yang ahli puasa. Tadarusnya semalam 5 juz. Sholatnya banyak. Akan tapi bagaimana urusan hatimu di saat melihat saudara atau tetanggamu yang kau kenal, yang mungkin dia juga punya kebaikan kepadamu, lalu dia tidak berpuasa, atau orang yang tidak melakukan sholat, atau mungkin seorang yang terpleset dalam zina, atau semua urusan dosa kepada Allah. Apa yang ada di hatimu saat itu? Jika kau cuek saja, khawatir yang kropos adalah hatimu tidak ada iman, tidak ada cinta yang sesungguhnya. Siapa di antara kita yang melihat tetangga kita di saat memanen padi lalu tidak puasa, makan seenaknya, makan dari pagi sudah belum apa-apa sudah sarapan. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang yang semacam itu lalu terenyuh hatinya, bahkan mungkin meneteskan air mata lalu memanjatkan doa, ya Allah, itu saudaraku, tetanggaku yang baik denganku, ya Allah. Akan tapi saat ini dia tidak berpuasa, ya Allah. Kau beri karunia nikmat tapi tidak berpuasa, ya Allah. Berikan kepadanya bimbingan hidayah petunjukmu, ya Allah. Ayo. Siapa di antara kita yang di saat melihat saudara kita melakukan kemungkaran lalu hatinya terenyuh, mungkin menangis dan dia mengadahkan tangan memohon kepada Allah. Siapa? Mungkin di bulan Ramadan ada. Bukan di bulan Ramadan mungkin kita melihat wanita-wanita yang na'udzubillah di stasiun, terminal. Setiap ada mobil yang berlalu, mobil lewat, menengadah apa, melambai-lambaikan tangan ingin diajak. Karena dia ada wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, menjual diri. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita-wanita semacam itu lalu terenyuh dan menangis? Atau paling tidak akhirnya tidak rela. Karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Siapa? Atau kita cuek mentang-mentang kita sudah ustaz atau ustazah habis pengajian zikir tadi nangis-nangis di majlis, lewat terminal, lewat stasiun ada perempuan seperti itu lalu mengatakan, "Ih, kasihan malam-malam begini. Ih, kasihan." Jangan-jangan kita sombong, lihat. Siapa yang pernah terenyuh hatinya di saat melihat yang demikian itu? Kita perlu koreksi diri kita sendiri. Banyak hati itu mati. Ibadahnya pun tidak menyuburkan hatinya. Kenapa hatinya tidak ditata? Sambil beribadah, ternyata di dalam hati ada kebencian. Dan setan masuk wilayah, masuk memasukkan neraka dengan kebencian sangat banyak. Karena sini sebab kehancuran, permusuhan dan sebagainya. Dendam, perang dunia pun dari sini sebetulnya. Jadi kebencian yang muncul dalam hati seorang hamba. Dendam, mengingat kesalahan seseorang. Makanya ayo kita berlapang hati, lapang dada. Mudah memaafkan kepada siapapun, lihat. Asalkan itu urusan pribadi kita. Tidak, saya tidak boleh dendam. Tidak boleh permusuhan. Kalau orang Allah, setan bikin masukkan. Setan tidak senang kalau ada orang masuk surga. Awas, hati-hati. Karena setan itu sudah dicap masuk neraka. Pasti masuk neraka. Makanya setan itu punya kelebihan dari kita. Apa? Kelebihannya adalah? Kelebihan setelah dicap sebagai ahli neraka. Setan itu kelebihan dalam berjuang. Karena dia sudah dicap dari sebagai ahli neraka, maka perjuangan setan itu dahsyat untuk menjerumuskan orang ke neraka. Sehingga semangatnya untuk menjerumuskan neraka, wah, luar biasa. Satu, kelebihannya itu semangat. Yang kedua apa? Setan itu punya kelebihan, dia enggak pernah lupa untuk menggoda kita. Kita kan sering lupa untuk beribadah kepada Allah ya. Setan punya kelebihan adalah tidak pernah lupa menggoda. Dan setan enggak tidur. Sudah enggak pernah lupa, enggak tidur. Enggak ada setan itu kok. Males itu menggoda itu. Semangat terus untuk mengajak orang masuk neraka. Ini setan. Kelebihan setan. Kelebihan setan kalau sudah menggoda orang, sehingga sampai punya mata akhil, pintu, enggak cukup masuk pintu. Kalau kita itu mau berjuang untuk mencari kemuliaan, mau masuk itikaf di masjidnya tutup, ya langsung balik. Kan gitu ya, selesai. Mau sedekah, ngelihat di ATM-nya kosong, ya sudah. Kan gitu ya? Enggak pengen berusaha, oh mungkin barang saya bisa saya jual atau apa. Enggak ada, ini sedikit. Jadi kalau kita berjuang berbuat kebaikan tuh melalui satu pintu, kalau pintunya tutup ya sudah. Kalau setan punya mata akhil, nggak bisa masuk sini, lewat sini, nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sini, lurus. Pokoknya sampai bisa mengambil. Sehingga ada mata akhil setan untuk seorang hamba. Dikatakan ada 7 pintu setan untuk masuk kepada kita, menjerumuskan neraka. Dari 7 punya cabang lagi menjadi 70. Dari 70 menjadi 700. Itu pintunya setan. Jadi kalau nggak bisa dengan cara yang pertama, cara yang kedua. Terus sampai pokoknya berhasil. Makanya kadang sesaat setan itu menjerumuskan orang ke neraka, mengajari apa? Jangan kamu sholat. Jangan kamu sedekah. Dilarang sama setan masih maksa. Sholat dan sedekah. Setan pertama pusing nih. Aduh, orang ini aku goda agar jangan sholat, jangan sedekah. Masih saja sholat, sedekah. Baik. Akhirnya setan mencermati, cari pintu yang lain lagi. Sudahlah, kalau begitu biarin sedekah. Bahkan dibantu sama setan. Ayo sedekah, ayo sholat, ayo sedekah. Loh, kok suruh? Iya. Kenapa? Dia mau menjadikan orang yang terlena, mau masuk yang lainnya, pintu yang lainnya. Sehingga apa? Dia semangat sedekah, ingin berjuang bangun pondok, bangun ini. Kata setan apa? Ayo pondoknya biar cepat jadi. Terus gimana setan? Ayo cari duit yang banyak. Ini ada bisnis setengah-setengah, gak apa-apa, buat pondok itu. Ya sudah, kalau begitu masuk bisnis yang haram, setengah haram dulu. Setan ketemu, masuk nih. Terus, sedekah lagi tuh, bangunannya belum beres tuh, cepat. Buya dengar ceramah tadi Buya, dengar gak? Setan yang nyuruh. Akhirnya semangat, berusaha bisnisnya tidak bersih. Terus. Sampai apa? Masuk yang haram di sana, urusan riba, mengambil. Setan. Banyak pintunya. Jadi hasilnya madakhil syaitan. Tidak akan kita bahas di sini madakhil syaitan. Pintu-pintu syaitan itu masuk. Teramat banyak. Nah, kita kadang-kadang mau berbuat baik pintunya satu. Tak? Kalau sudah ada, ya sudah. Ada seruan, bangun pondok, dan sebagainya. Selain tidak punya duit, ya sudah. Padahal dia mungkin punya aset besar yang bisa dijual atau apa. Nah. Atau ada yatim piatu, fakir miskin. Aduh, ada orang yatim ya, fakir yang sakit. Pak, ada di laci, ada duit enggak? Enggak ada duit. Ya sudah, besok enggak ada. Enggak berusaha. Sementara setan itu punya kelebihan, kalau sudah berusaha harus sampai selesai. Enggak boleh ada orang masuk surga, kata setan. Sampai nanti bab ria. Sudah berusaha baik. Masuk bab ria, pintu ria. Pintu ujub, pintu ngentengin. Setelah ngentengin, balik lagi pintu enggak beribadah. Nanti ini setan, wah ini macam. Ulang-ulang sampai beribadah giat. Setelah beribadah giat, analah caranya sudah enggak benar. Setelah caranya enggak benar, nanti ria. Ini, kalau caranya benar, menjaga, masuk bab ria. Sudah menjaga, rizkinya harus halal. Ibadahnya harus halal. Makanya kalau sholat harus dari baju yang halal, bersih. Semuanya, barangnya harus bersih. Bisnisnya bersih. Sedekah pun lihat, karena ini pondok harus dari harta yang bersih. Setan kelengar. Waduh, orang ini disuruh enggak benar, kok masih saja benar. Dia paling susah mengambil yang haram. Setan mikir, biarin sudahlah kalau itu. Kalau setan yang banyak lagi. Sebab kalau belum banyak susah saya ganggu. Setelah banyak, setan bisiki, ente paling banyak sedekahnya. Kasih tahu sama orang lain tuh. Tidak ada seperti saya ini. Masuk di sini. Padahal hartanya bersih untuk sedekah. Masuk bab ujub bangga. Tidak ada orang seperti saya inilah. Setan tersenyum. Dia bertahan lagi. Tidak boleh saya ujub sama riak. Terus awas hati-hati. Pokoknya setan berjuang ini terus. Tidak ada habisnya nanti. Setan berjuang. Dan tidak tidur lagi. Kita kan banyak tidur ya. Termasuk menanamkan kebencian ini adalah cara begitu setan memasukkan neraka. Ada dua kakak beradik. Lihat. Orang dolim itu di mana-mana disebutkan Rasulullah. Berulang-ulang Nabi menyebutkan orang dolim itu mulia nanti pada akhirnya. Sebab kedoliman yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya masuk rekening kebaikan untuk kita. Pahalanya akan diberikan ke kita. Hadis al-Mutlis, Muflis, atau Druna Manil Muflis. Jadi kalau anda dipukul seseorang, lalu anda sabar, pukulan menjadi pahala besar nanti di akhirat. Jika hartamu diambil oleh saudaramu, maka ketahuilah yang diambil itu akan menjadi lebih banyak yang kau temui nanti di akhirat. Maka orang didolim itu sebetulnya adalah dia itu telah dikirim tiket kemuliaan untuk menuju surga Allah. Tapi apakah setan pengin ada orang masuk surga? Nggak mau. Ada kakak beradik berebut waris. Yang merebut waris ini sudah enggak benar. Dia ahli neraka, memutus tali persaudaraan, mengambil hartanya orang lain, durhaka ke orang tua. Sebab merebut waris itu tiga dosa dilakukan sekaligus. Dosa pertama adalah memutus tali persaudaraan dengan saudaranya, sebab menjadi permusuhan. Yang kedua, mengambil hak saudaranya, neraka juga. Yang ketiga, nyakiti ibu bapaknya, karena yang disakiti adalah adik anak-anak bapak ibunya. Neraka jahanam. Orang yang merebut waris neraka, setan senang sudah masuk neraka, lo merebut waris saudaramu. Adiknya orang yang didolimi, mestinya dia adalah ahli surga. Mestinya dia adalah menjadi ahli surga karena didolimi. Semua pahala abangnya itu seharusnya langsung masuk rekening kebaikan. Cuman lagi-lagi setan gak pengen ada orang masuk surga. Waduh, ini orang didolimi kok sabar bener. Aduh, surga, surga. Berkurang kawanku di neraka. Tidak, dia harus masuk neraka. Apa kata setan? Duduk setan. Membisikkan kepada dia. Ada mobilnya, abangnya lewat kelihatannya. Mobil itu duitmu, ngerti enggak? Oh iya. Rumahnya bagus. Itu ada bagian dari duitmu itu. Waktu ngerebut warismu dulu. Mau umroh. Itu juga umroh. Akhirnya mulai micik. Umroh. Ngerebut waris. Mulai mandang picik dengan abangnya. Mobil, halah mobilnya bagus. Tapi dia ngerebut warisku. Akhirnya mulai tanam kebencian. Lihat abangnya sudah tidak simpati lagi. Tanam kebencian. Akhirnya ngelihat rumahnya selalu. Biarpun megah, tapi jatah saya. Mulai marah. Tidak cukup sampai di sini. Akhirnya betul dia punya dendam kepada abangnya. Diam-diam dendam kepada abangnya. Benci kepada abangnya. Kata setan, masuk neraka sudah dengan dendam dan benci. Cuman kata setan, kurang banyak temennya, jangan ente aja, kasih tahu istrimu, biar benci juga. Ma, tuh lihat tuh, biar pakai mobil tuh lihat, itu duit kita itu. Iya pak, anaknya dipanggil, masuk neraka, anakmu kasih tahu. Nak, kita ini jadi nyungsep nih gara-gara Pak D itu, tahu enggak? Sarumah masuk neraka semua gara-gara benci di dalam hati, lihat. Beres kata setan dengan kebencian itulah, hati-hati. Makanya kalau orang tidak membersihkan hati ini repot, biarpun katanya ibadah, benci di dalam hatinya, ternyata memangkas kebaikan dan menghantarkan orang untuk melakukan kehinaan-kehinaan setiap hari. Akhirnya apa? Gunjing abangnya, ngomongin abangnya terus. Seanaknya pun bakal digunjing nanti, anak abangnya itu yang lulus sekolah. Lelah, sekolah apaan? Biarpun bisa mondok-mondok apa, ada duitnya enggak benar dari kita. Lihat. Terbalik kebencian. Bisa saja lebih dalam nerakanya dari yang berbuat zalim tadi. Na'udzubillah. Maka harus ditata hati. Kita tidak urusan dengan malaikat, ini manusia. Yang setiap saat bisa melakukan kesalahan. Suami kita, istri kita, anak-anak, semuanya, teman. Kalau kita tidak menata hati yang menjadi hati yang bersih, mudah memaafkan, mau gimana? Kalau kita urusan dengan malaikat, iya, tidak akan berdosa dengan kita. Tapi ini sesaat. Mungkin anda seorang istri punya seorang suami yang sesaat tiba-tiba emosinya datang. Karena apa? Sakit gigi, segala macam. Mungkin marah. Anda mungkin punya seorang istri menjelang haid itu biasa cemberut. Tiba-tiba ya, ngerti ya? Bisa menjelang haid itu sudah mulai. Ini ya, maklum dia. Hamil muda, kalau kita ada lapang dada, naik pitam terus. Kamu ini istri tidak pernah tersenyum. Apakah kamu tidak ingat sabda Nabi? Nabi-Nabi di bawah nanti. Nah, ini repot ini. Ya, hati lapang, Masya Allah. Ini kan dia ngandung anak saya juga. Hati itu kan dari Allah. Biasanya berubah. Hati indah. Maka ini adalah, hadis ini adalah luar biasa. Hadis kami semua yang dipilih oleh Imam Nawawi ini, kalau dipegangi, sempurnalah kehidupan kita ini. Menanamkan makna cinta. Ringkas, bagaimana menumbuhkan cinta setelah kita sadar, meraba-raba di hati kita tadi. Apakah hati kita ini masih ada benci atau tidak? Setelah kita raba-raba, oh iya, aku pendendam, aku pembenci. Sekarang baru kita obati. Sebab yang tidak menyadari penyakit di dalam hatinya mustahil diobati. Omong kosong. Orang yang tidak pernah merasa sakit dibawa ke dokter pun bingung. Dokternya juga bingung. Dianya juga bingung. Karena tidak merasa sakit. Kalaupun dikasih obat satu tak pun tidak bakal dimakan. Karena dia tidak merasa sakit. Maka dari itu, ayo sekarang kita tata. Setelah tahu hati kita, oh kok begitu. Dengan kesederhanaan, mudah. Dua hal. Mulai saat ini, biasakan kita mendoakan saudara-saudari kita. Apapun bentuknya. Dalam keadaan dia berbuat baik kepada kita atau dalam keadaan dia menyakiti kita. Biasakan dengan mendoakan dengan doa kemuliaan, ya Allah. Dia telah menyakitiku, ya Allah. Beri kebaikan kepadanya. Pastikan kita bisa mendoakan doa yang baik. Kalau engkau ingin tahu hatimu baik atau tidak baik. Lihat dari doa ini. Kalau engkau belum bisa mendoakan, doa itu kan murah. Enggak pakai modal. Enggak mengeluarkan rekeningmu. Tidak mengeluarkan antingmu. Tidak mengeluarkan doa ini, ya Allah. Orang yang berbuat jahat kepada aku menfitnah itu, ya Allah, berikan kebaikan, ya Allah. Kalau perlu doain langsung, ya Allah, semoga dia jadi ahli surga, ya Allah. Repot doanya, berat. Surga, ya Allah, berat. Doakan dengan doa kebaikan. Yang kedua, tahan lidahmu untuk menggunjing dia. Setelah mendoakan, tahan hatimu, lidahmu untuk membicarakan dia dengan pembicaraan yang sumbang atau yang minus, yang negatif tentang dia. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita biasa mendoakan. Jadi setelah pulang dari ini, untuk membuktikan cinta sekaligus menghadirkan cinta, biasakanlah kita mendoakan saudara-saudari kita. Perlu kalau kita berkumpul di rumah kita, anak-anaknya kita panggil. Mungkin anak kita takut bermasalah dengan paman kita atau saudara kita. Mungkin ada tetangga yang kemarin melakukan satu ketidakenakan kepada kita. Mungkin merusak kebun kita atau apa. Anak kita marah dikumpulkan. Sayang, assalamualaikum. Masih ingat enggak nama-nama tetangga? Ya Umi, Abah. Tetangga yang ini. Yang itu ingat. Oh, ingat. Wah, yang kemarin yang ini. Oh, enggak tentu. Kita mengingat, tidak boleh mengingat kejelekan seseorang. Sekarang mana tetangga yang katamu merusak taman kita? Atau mengganggu kita? Itu sana. Baik, sekarang kita doain. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah tetanggaku yang kemarin mengganggu kami, ya Allah. Jadikan dia ahli surga, ya Allah. Ahli surga, doanya, ya ahli surga. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Didoain, diajari begitu anak kita. Jangan bilang, itu kurang ajar tuh. Tahu enggak, nak? Itu dulu waktu kamu masuk di perut juga gitu. Masih ingat-ingat ini orang tua yang busuk ini. Ajari anak kita untuk memaafkan kepada kerabat saudara yang saat ini mungkin perilakunya tidak baik. Itu tugas kita semuanya untuk menumbuhkan makna mahabbah, cinta. Biasakan mendoakan dengan doa kebaikan. Karena waktu kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasih kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan kitab Arba'in Nawawinya. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan satu penanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu penanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian. Saya menyengaja datang ke sini dari Bogor tadi pagi. Saya ingin mencari wasilah petunjuk dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, usianya 22 tahun. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya memiliki niat, setelah saya istikharahkan, saya memiliki niat untuk menikah. Kemudian saya berbicara kepada kakak saya, karena ayah saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Saya membicarakan kepada kakak saya menyetujuinya. Kemudian saya menyampaikan ke pihak perempuan dan sekaligus kepada keluarga perempuan. Dan alhamdulillahnya mereka menyetujui saya dengan kondisi saya yang masih mahasiswa. Setelah itu, saya menelpon ibu saya, namun ibu saya meminta untuk meluluskan kuliah terlebih dahulu. Kemudian di hari berikutnya saya menelpon, belum juga diizinkan. 3 kali saya menelpon, belum diizinkan. Akhirnya seminggu kemudian saya pulang ke rumah saya di Magelang. Saya berbicara langsung kepada ibu, Namun demikian, ibu juga belum mengizinkan saya. Nah, sampai sekarang, saya sendiri masih bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau silaturahmi lahir akhirnya menimbulkan suatu keharuman seperti menggunjing dan sebagainya, Buya, atau tambah mengotori hati, apakah silaturahmi batin sudah cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah seorang anak muda penanya ada keinginan untuk menikah. Jika sudah umur untuk menikah, menikahlah. Dan umur menikah itu tidak ada bilangannya. Umur menikah adalah di saat dirimu ada keinginan kuat. Urusan syahwatmu, keinginan kuat untuk menikah, dikhawatirkan jika tidak dituruti, maka masuk kepada perzinaan, maka itu umur menikah. Umur menikah itu. Biarpun masih umur 18, 17, 16 tahun barangkali. Jadi umur menikah itu bukan, oh umur menikah adalah 25 tahun, oh bukan itu. Itu kan pembatasan-pembatasan secara umumnya orang menikah, akan tapi mungkin seseorang diberi oleh Allah atau di dalam dirinya satu apa ghulm atau namanya urusan syahwatnya bergejolak terus sehingga sangat membahayakan bagi dia kalau tidak menikah. Jadi menikah kalau sudah waktunya menikah, segera menikah. Urusan rezeki justru setelah pernikahan itulah akan ditata oleh Allah rezekinya. Iyyakunu fuqara yughnihimullah. Kemudian urusan pendidikan dan belajar, ini yang harus kita hadirkan. Pernikahan itu bukan bencana, pernikahan adalah indah. Pernikahan tidak boleh dijadikan sebab kita berhenti belajar. Maka harus kita mulai, kita harus membiasakan orang meyakini bahwasanya tidak boleh gara-gara menikah terhenti belajar. Nikah adalah masa yang harus dilewati oleh seorang. Jadi kalau memang dia belum selesai belajar, ya menikah. Kalau memang sudah waktunya menikah. Setelah menikah, belajar lagi. Sebab enggak ada hubungannya. Sebab ini seolah-olah menjadi keyakinan. Kalau menikah, langsung tidak belajar. Kalau menikah, tidak belajar. Nah ini. Orang-orang besar selama ini adalah biasa menikah pada waktunya. Kalau kita ingat Dr. Muhammad, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dinikahkan oleh ayahandanya di usia sangat muda. Berapa belas? 17, 16. Sangat muda dinikahkan. Setelah itu baru belajarnya semakin serius. Gak ada hubungannya. Kadang ini keyakinan kita ini. Gara-gara menikah, langsung berhenti belajar. Tapi mohon para santri tidak boleh setelah ini minta nikah langsung ke Buya ya. Ini langsung, ya saya mau nikah. Gitu. Nah, ada Buya. Nah, ini secara umum sebenarnya. Jadi yang namanya pernikahan tidak boleh menjadikan kita putus belajar. Satu ini yang harus difahami. Menikah adalah satu masa, satu hal yang harus dilewati oleh seorang. Karena ini kebutuhan pribadi. Yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Na'udzubillah. Zina adalah hina. Maka dari itu, tanamkan rasa takut kepada zina. Zina adalah hina. Zina kebusukan. Zina sebab kefakiran lahir dan batin. Zina kefakiran di akhirat. Zina rendah. Zina hina. Ini ditanamkan seperti itu. Maka yang muncul adalah rindu untuk melakukan kebaikan. Setelah menikah, baru nanti melanjutkan belajar semakin serius. Ini harus yang diyakini. Na'udzubillah, kehinaan-kehinaan sering dilakukan seorang hamba gara-gara suruhan syahwatnya itu. Bahkan kadang tertipu dia mengejar karir sementara syahwatnya bergolak terus sehingga dia seolah-olah ingin menyelesaikan kuliahnya atau ingin mengejar karirnya sambil berzina. Na'udzubillah, hina dia di dunia dan hina di akhirat. Ini ada orang, bahkan orang tua pun kadang menginginkan anaknya, kamu harus selesai kuliah dulu nak, dah boleh kamu menikah, padahal orang tuanya bukan orang tidak mampu, orang cukup. Cuma cara berpikirnya salah, cara berpikirnya latang, ikuti orang lain. Kalau belum kuliah, jangan menikah. Loh, kalau memang harus menikah, menikah. Sambil kuliah enak, pulangnya tuh pasti. Kalau belum menikah, mungkin ngelantur ke sana kemari. Tapi dia ngerti punya istri di rumah atau punya suami, selesai. Indah. Jadi apa yang Anda lakukan adalah, bukan suatu kesalahan Anda ingin menikah. Cuma bermasalahnya adalah, mungkin ibunda Anda belum mengerti tentang ini. Lalu bagaimana Anda? Ketahuilah bahwasanya solusinya yang kami himbau kepada Anda adalah Anda minta izin kepada orang tua itu harus. Mestinya Anda dahulukan orang tua Anda sebelum Anda punya janji kepada orang lain. Adapun bagaimana minta izin kepada orang tua, sebenarnya bukan Anda yang ngomong, sebab Anda itu dari dulu juga anaknya orang tua. Biasanya orang tua itu menganggap anak biarpun sudah berjenggot tetap kayak anak kecil. Jadi dipikir karena masih lekat sekali dengan Anda, Anda ditimang beberapa tahun yang lalu. Ini mau minta nikah ini, misalnya begitu. Jadi kadang-kadang menikah, ntar dulu belum. Karena orang tua kadang memandang anak sebagai anak saja. Maka ini adalah kami ingatkan kepada semua orang tua. Hei orang tua, jangan kau pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang anakmu suatu ketika sebagai seorang pria yang dia punya syahwat yang harus dipenuhi. Sebagai seorang wanita yang punya syahwat harus dipenuhi. Kadang seorang tua memandang anak sebagai anak terus. Ya. Maka dari itu, mestinya bukan Anda yang berbicara. Kalau Anda berbicara, kamu anak kemarin sore, tidak ada. Jadi mungkin Anda minta petunjuk kepada seorang yang berwibawa, yang dihormati oleh orang tua Anda, disegani orang tua Anda untuk berbicara, berkomunikasi yang baik. Anda suruh menyampaikan, Anda coba ini, baru kalau tidak nanti saya ngomong ke orang tuanya nanti. Jadi perlu ini, jadi orang lain yang berbicara, jangan Anda yang berbicara. Biarpun Anda 1000 kali izin, ya tetap jawabannya begitu. Bagi orang tua, kadang-kadang orang tua sudah terlanjur keras, tapi orang yang memahamkan anakmu adalah begini. Dikasih penjelasan, mudah untuk faham nanti. Jadi ini Anda, dan izin orang tua, awas. Usahakan untuk izin orang tua. Memang nanti diperkenankan suatu kita jika seorang laki-laki ingin menikah, sudah ketemu seorang wanita yang pantas untuknya, solehah, kalau orang tuanya tidak mengizinkan, dan tidak mengizinkan, boleh dia menikah tanpa izin? Kenapa ini kebutuhan pribadi? Yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun, bapakmu tidak bisa memenuhi, istri ibumu tidak bisa memenuhi, saudara enggak asa, ini kebutuhan pribadi, harus dipenuhi. Cuman jangan mengambil ini dulu dong, usaha dulu datangkan orang-orang yang bisa meluluhkan hati orang tua, sehingga dengan ridho orang tua adalah indah. Jadi yang berbicara orang lain, bukan Anda yang berbicara. Dan kami seru kepada semua orang tua, jika putra putrimu sudah mulai bertanya tentang pernikahan, segera sambut. Karena apa? Biasanya anak itu kalau ngomong nikah dengan orang tua itu berat, malu. Kalau sudah berani ngomong, artinya serius dia butuh pada pernikahan. Satu. Yang kedua, bukalah kepada putra-putri Anda. Jangan sampai kamu melakukan yang haram, wahai anakku. Pacaran, mukaddimah, zina, umi, abah bakal marah karena itu kehinaan di hadapan Allah. Saya akan marah kepadamu, nak. Tapi kalau buka pintu. Tapi kalau untuk yang halal nikah, nak, dari dini, biarpun masih umur 13-14, dikasih tahu sebelum mereka terjerumus dalam percintaan yang haram. Buka pintu selebar-lebarnya, wahai anakku. Untuk yang halal, abah umi akan turuti. Tapi kalau kau melanggar pacaran dan lainnya, saya tidak akan terima, saya akan marah. Jadi sudah dibuka pintu ini. Karena zamannya zaman rusak. Ini bukan zaman dulu, seperti zaman bapak yang zaman dulu tuh namanya godaan syahwat tuh aman dulu. Televisi adanya hanya TVRI tok. Itu pun yang punya hanya Pak Lurah. Itu pun kalau 4 hari TV-nya tinggal separuh. Warnanya mah hitam putih. Sekarang godaan macam-macam, syahwat bergolak ini saat ini. Lalu orang tua masih kayak model zaman dulu. Pernikahan sekarang adalah kunci untuk menyelamatkan anak kita. Buka pintu halal, buka pintu halal, buka pintu halal. Pintu haram akan tertutup. Baik. Tidak cukup. Yang kedua pertanyaan, apakah kita dengan silaturahmi dengan hati mendoakan saja cukup? Ini mula-mula, itu langkah awal. Jangan sampai kita silaturahmi lahir, kunjungan-kunjungan, tak taunya setelah keluar mendapatkan bahan baru untuk menggunjing karena kalungnya dipakai semuanya, sok banget. Nah, itu adalah untuk menghindari dari permusuhan itu, lahir ini, maka dengan mendoakan silaturahmi batin yang kami hadirkan, yang sering kami sampaikan, mendoakan. Setelah mendoakan, nanti tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup. Tapi mula-mula dari sini, setelah silaturahmi batin sudah benar, Anda buktikan kalau batinmu sudah benar, silaturahmi lahir. Sehingga kalau Anda sudah silaturahmi batin, silaturahmi lahir ke rumah paman, kalau dicaci maki, diolok-olok, nggak apa-apa, insyaAllah. Sabar. Karena apa? Hatinya sudah tertata. Baru hebat saat itu. Tidak cukup punya batin, toh. Nggak mau saya ke sana, karena sudah silaturahmi batin. Nggak mau ke paman. Wah, nggak benar itu. Cuman langkah pertama sebelum silaturahmi lahir, kunjung dan tegur sapa, maka mulailah dengan panjatan doa di tengah malam untuk orang yang akan kita kunjungi, untuk bibi, paman, dan saudara kita. Itulah silaturahmi yang sesungguhnya. Jangan dibalik, ada orang latah kalau kunjung, nggak pernah memperhatikan urusan hatinya, sehingga betul sampai pulang di rumah tambah benci, tambah dendam. Na'udzubillah. Semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karenanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian kepada sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam dan dengki kepada sesama kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jika ada orang yang menyakiti kami, jika ada orang yang menfitnah kami, jika ada orang yang berbuat zalim kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan kau hukum mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara dia berbuat jahat kepada kami. Dan bersihkan hati kami dari dendam kepada siapapun, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, kami mohon mudahkan kami untuk melupakannya, ya Allah. Mudahkan kami untuk melupakannya, ya Allah. Mudahkan kami untuk melupakannya, ya Allah. Ya Allah, kau Maha tahu tentang keadaan kami. Jauhkan kami dari dendam di antara kami. Jauhkan kami dari dengki di antara kami. Jauhkan kami dari benci di antara kami. Gantilah itu semua dengan cinta dan kasih sayang di antara kami, ya Allah. Kami ingin hidup kami selalu rindu untuk bertemu dengan sahabat saudara kami. Dan kami ingin di saat bertemu kami dengan penuh kesenangan. Jadikan pertemuan kami di dunia dengan kegembiraan, ya Allah. Dengan kebahagiaan, dengan cinta. Mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon jaga keluarga kami, ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Jangan sampai anak kami anak yang durhaka kepada kami, ya Allah. Kami ingin anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kami. Dan kami mohon, jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami, patuh kepada orang tua kami, mencintai orang tua kami, mengabdi kepada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami seperti itu, ya Allah, kepada kami. Jadikan kami dan orang tua kami sebagai ahli surgamu. Dan jadikan kami dan anak-anak kami sebagai ahli surgamu. Dan kami bersama santri kami menjadi ahli surgamu. Dan kami bersama guru-guru kami menjadi ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jaga keluarga mereka dan jaga anak-anak mereka semua, ya Allah. Yang berjuang di sini, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Jaga mereka, jaga anak keturunan mereka, jaga harta mereka. Dan berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan untuk diri mereka dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami saat ini, ya Allah, orang-orang baik, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. من النار أشهد أن لا إله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Setaqabna barakatil fatiha. Wallahu a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.